دعمية في الساعة. ماما أيام ما تقرني أيام بتايكو مغاناتي ما بلاح تكون كريكا تنشو شين تنتر كونو نكو تقوم بتاكك ساعتي يوكا ألب بلاح مشو بلاح بانان تكون بانان kacang itu di tangan, sakit pada junta. Betul, si pemangannya timo bayam kangkung lamban-lambanan. Tak menyesop bayam pangan, kangkung pangan, lambanan pangan. Sak wetus wetus bisa melipu wateng. Kucing, aku lak kucing temen. Mangannya yo timo iwa asin, pindang, gelas, pinting, terni. Tapi lak kucing gelong. Dah sentuh pun dah tinggal. Dah dua cerita rakyat melipu watang. Iku kucing galak. Apal ya doyan. Wasi ya doyan. Manula macet ya doyan. Pulak kucing galak. Bapak ibu intang minul ya. Bacing. Pulak bacing temenan. Dalam proposi tak ya wes. Bacingnya mikro. Hah, aku lemah lho dulu. Masa kita antar no. Panas palai. Mana aku bajunya api ya? Sendua bengkak lain-lain mana? Ceplok no kelopo ni. Tapi lah bajingan. Apa patang jangnya ni lah sok. Tak pusat wit-wit yang diketok. Apa mana bajingan sok entah bentengik pisan. Acul. Codot. Yang jambu sitak ya weh. Juga mulai. Wes guyang wit. Pangan kalau bujurnya kalau anak. Tapi tak codot salungan. Jamu sawer dia tingteknya kok. Tawempel dia di salung. Pondong ke Melayu. Nanti jambu najulah depan ni gondol. Gondol. Jambu lolong. Isuk-isuk. Mulanya jaluk kopi. Bukan kopi kupa. Kopi kupa. Kopi. Kupa kan gede weh. Sing lanang temangan yo tak kok. Bu masak lu wae mek pindang kita. Eneng opo? Nek jare yo pindangku gak jare opo neh? Yo gak nanduk-nduk ceplok. Opo? Nduk ceplok. Nduk opo piye sing ceplok? Sing lanang terus lemah, sing letuk. Dak ulu, mudak ulu, mudak ulu. Sepanjang susang, wong lanang ngomong kok disini. Dicinta, menang, menang kok ya dicinta. Kalau masak, jangan jodoh, suka jodoh. Lalu jodoh, lalu menang dulu mangan. Linguh, linguh nak balik. Menunggu dia lagi tikin, tikin, tik. Dengan, matang lihat kue mangan, dengan. Dari sing lanang dulu mangan. Bukdal, peluyul, peluyul, peluyul. Mana ku sementara dicinta. Lawa ya cintek no anak lengan. Yo pancen susah. Mengan ngomong kok disentak. Cowok. Bu, cowok sak cukup lebok. Bila sak cinta cukup sak ulan. Yo, bu, dia kaya piting. Masa uang jemak watu jeput nemengi. Dari uang gembira sama celak. Sak iya kudu ni. Sambian dua bojo ayo lai so manfaatnya sumpek sambian. Kalau ini bojo petus dikulau ini traktor yang ini ku. Jadi wangsel, donyo mok tinggu gentanan. Kalau asli nih, yang donyo ku mboten gajah. Napa-napa, sampai semua masin dua popo. Jepetan, entek pangkatnya, bajepetan nih. Donyo, mati yo lah dikubu. Sayu, mati yo pisak. Kadang sampai mati yo tuh pisak. Seto. Mus nak kul. Kung, seto kung. Seto, tak se. Ikan itu tak tu kalau nikmati, kalau enak Kaya aku ini belum sumber seto kalan. Seto. Lele, kamu biasa. Yo mati ngonai. Lu kapan nikmati ganti. Lalu tu elak dia len mate. Selalu pun nikmati sentek. Kan mendem tuang kopi, kagum lukun kal tonggo, ramadan kagum poso, udah bongko. Aku apa jokong non rokok. sampean golek kiai sak Indonesia ngin kelang ana apa tau. Yo mak sitak iku wonge, nek pondokane yo rada lalang. Ini sapa? Pak. Menang, Pak. Ya ini Rehan. Oke, menang, Pak. Sito. Nang ngono. Dan toh, setelah kesuwen. Pak, pak, ngapa tak galap ibu-ibu? Bu, bu. Sampean? Sampean, gak emak tuh, yuk ayo ngegilet omah, yuk ayo. Oh lah, kok ngecukin. Gak emak tuh, walau nasi ngalak, ayo kabeh. Alain omah? Alain omah, pacaannya koyok kedua mana. Rambutnya daul-daul koyok susu man jala ulat. Lah poklo kok ngeduwi. Kutangnya pedas. Kutangnya pedas sih di sepung kalau lumpur Jepang. Nantak pebel-pebel. Sing tewek ya ngono. Sing tewek ya ngono. Usul ilang tulut latan disangkut. Kutangan lo sirung. Kutangan tak usirung disangkut. Kutuan koyok kutang tuyulan. Lah poklo kok ngeduwi. Terus dituturi ya ngono. Dituturi ya ngono, Mbah. Ditutupi ta, Mbah. Ye, sak sing doyan. Sing kita ewe. Sing. Wong lanangku, cek manten anyar. Lanangku cek manten anyar, aku bojo-bojo. Wis wis tuwa dicentak, ye. Ngono ku sing lanang mangan karo linggo, ngono ku sing bojo liwat karo ngetut, plat-plot, plat-plot, plat-plot. Aku cinggah nang Jawa popo bos walas blok langsung ngentut yang rumah sakit lalang gak ada duit buat nyukakan cangkem.